Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh kita patut berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang senantiasa menghubungkan kita lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'lawi. Semoga ini adalah amal kebaikan bagi para staf yang berada di Radio Republik Indonesia ini, sehingga ini pula yang akan melampangkan jalan mereka dan jalan kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Hari ini kita telah sampai pada surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin betul bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Kita yakin bahwa alam semesta ini pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya bahwa matahari tidak sedetik pun terlambat muncul di timur dan terbenam di barat, dan begitu juga siang dan malam silih berganti, yang lahir dan yang meninggal dunia terus berganti generasi. Inilah kehidupan yang kita lihat di alam semesta ini. Ini semuanya pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga di dalam konsep dakwah, bahwa kebaikan dan kejahatan, yang ma'ruf dan yang mungkar, itu adalah seperti sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Artinya adalah imbang dari masing-masing kedua sisi. Nah, di dalam menyampaikan dakwah, sebagaimana yang telah kita kaji beberapa hari ini berkaitan dengan kisah umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum Nabi Nuh, serta kaum Fir'aun dari kaum Nabi Musa alaihissalam, menentang dakwah yang disampaikan para nabi kepada mereka, menentang kebenaran yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Bahkan di dalam ayat yang kita bahas pada hari yang lalu, semalam, yaitu mereka mengancam para nabi itu dengan akan mengeluarkan atau mengusir mereka dari kampung mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berkuasa untuk melakukan, untuk berkehendak di alam semesta ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain, Allah sudah menegaskan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Dan apapun yang kamu inginkan, sebenarnya kehendak Allah lah yang akan berlaku. أَنْتَ تُرِيدْ وَاللَّهُ يُرِيدْ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدْ. Kamu berkehendak, Allah berkehendak, Allah jualah yang akan melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi di alam ini yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ada ancaman bahwa kita akan dibunuh, bahwa kita akan diusir, bahwa kita akan digencet di masyarakat kita, dihinakan dan sebagainya, maka itu adalah kehendak daripada orang-orang kafir. Itu adalah kehendak daripada orang-orang yang menentang dakwah kita. Yang pasti yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan di dalam ayat ini Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang istiqamah dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah, bumi ini akan Allah wariskan kepada mereka. Bumi ini Allah akan wariskan kepada hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah sebuah janji dari Zat yang Maha Kuasa, dari Zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi ketika janji ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi tenang dan lapang. Kalau ada orang kaya menjanjikan bantuan kepada kita, kita senang dan kita yakin bahwa bantuan itu akan kita dapatkan. Bagaimana pula dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Pastilah kita tidak pernah ragu sedikit pun. Maka daripada itu, dalam menyampaikan dakwah ini, karena Allah telah berjanji akan menolong kita, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu, wa yuthabbit aqdamakum, dan akan mengkokohkan kedudukanmu. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam proses dakwah kita, yang kita harus mengikuti proses itu dan harus melewati setiap tahapan dalam dakwah kita. Masalah hasil, sekali lagi saya tegaskan, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu, hasil bukanlah tugas kita untuk menentukannya. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa Allah Subhanahu wa taala akan wariskan bumi ini, akan Allah berikan kepada mereka negeri-negeri itu, bahwa Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, yang beriman dan beramal saleh dan berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada ancaman Allah. Sebab orang-orang yang kafir, dia tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan ancaman Allah, bahkan tidak peduli dengan apapun nanti ketika mereka menghadapinya di alam barzakh, dan ketika mereka akan mendapatkan ganjarannya di padang mahsyar, barulah mereka menyesali diri mereka, di mana hari itu tidak ada lagi guna penyesalan. Kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah lewat salat dan seluruh ketaatan, karena hanya dengan demikian hati kita ini akan menjadi tenang. Baiklah, di studio telah hadir Al-Ustaz Fajrul Haq yang insyaallah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat yang mulia ini. Fadhil Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat ini adalah sangat mengembirakan kita, karena Allah Subhanahu wa taala ikut andil bagi orang-orang yang beriman, takut akan azab Allah. Allah mengatakan wala nuskinannakumul arda mim ba'dihim. Artinya di sini Allah akan tempatkan kamu di negeri-negeri ini sesudah mereka. Ayat ini Allah memastikan dengan tegas bahwa barang siapa yang meneguhkan iman dalam hati, takut akan siksa Allah, takut akan siksa Allah, dan selalu dan tidak pernah mundur dari melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka bumi ini dengan kata lain akan diwariskan untuk mereka. Dan sudah dijanjikan bahwasanya yang dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, artinya yaitu, dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Ini menandakan bahwasanya Allah memberikan keluasan untuk ketenangan hati, tapi syaratnya di sini Allah katakan, yaitu dari kaliman khafa maqami. Kata-kata khafa maqami di sini adalah, yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat nanti kelak. Ibaratkan artinya kiam, berdiri ataupun berteduh atau tempat tinggal atau tempat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimaksud di sini adalah akhirat. Dan yang kedua, wa khafa wa'id. Wa'id di sini adalah, dikatakan di sini bahwasanya adalah Al-Qur'an, dan dikatakan wa'id di sini adalah merupakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seorang yang beriman mestilah dia akan tidak pernah akan melanggar janji Allah Subhanahu wa taala, karena ia sangat takut terhadap apa yang Allah berikan azab, sebagaimana yang ia ketahui melalui cerita-cerita, yaitu dari kisah-kisah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kesempatan ini kita harus berbangga hati, karena Allah langsung memberikan kita tempat, tidak saja di bumi yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman, tapi di akhirat nanti Allah akan berikan juga. Itulah janji Allah sangat luas. Maka sebetulnya kalau sudah Allah mengatakan seperti ini, janganlah kita menjadi orang yang ragu, apalagi menjadi orang yang takut terhadap hal-hal yang di dunia ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan lebih baik kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Karena kehidupan di akhirat kelak nanti itu adalah sifatnya abadi, Ustaz. Kesimpulannya, Ustaz. Iya, Ustaz Fajrul. Terima kasih para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita harus berbahagia. Sebagaimana yang tadi ditegaskan Ustaz Fajrul, bahwa alam semesta ini akan diwariskan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, yang istiqomah memperjuangkan agama ini demi kebenaran dan menyampaikan risalah para nabi. Oleh karena itulah, kita para duat menjadi orang-orang yang paling bahagia dalam kehidupan ini, dan itulah yang dirasakan oleh para rasul, para nabi, para syuhada dan salihin yang telah mendahului kita. Ketika mereka menghadapi ancaman pembunuhan, mereka diusir, mereka tidak sedikit pun bersedih. Karena apa? Karena mereka bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, berada di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu Abu Bakar sangat khawatir terhadap diri Nabi dan merasa sedih karena mereka diusir atau dikeluarkan dari kota Mekah. Ketika itu Rasulullah menghibur bahkan Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, dan itu juga merupakan firman Allah, la takhaf innallaha ma'ana. Jadi itu menjadi pegangan dan menjadi pedoman di dalam hidup kita, bahwa para da'i, la takhaf innallaha ma'ana. Hai para da'i, jangan sedikit pun kita takut, karena Allah bersama dengan kita. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.